Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan sehingga kita mendapatkan adkun minan nar di akhir-akhir Ramadan kita yang begitu indah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki kita, terutama hidup kita untuk kebaikan. Amin. Dan kematian itu adalah untuk istirahat kita dari perbuatan curang kita, maksiat kita dan yang lain-lainnya. Amin. Pada saat sekarang ini kita masuk ayat 65 dari surah Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Artinya, setelah mereka berkumpul, mereka berkata, yaitu para penyihir Fir'aun yang dimaksudkan di sini, wahai hai Musa, pilihlah, apakah kamu yang melemparkan dahulu atau kamikah yang mula-mula melemparkan. Kata-kata ilqa berarti melemparkan sesuatu yang telah dipersiapkan dalam pertandingan adu sihir tersebut. Nabi Musa alaihissalam lebih memilih agar mereka terlebih dahulu melemparkan benda-benda sihir tersebut. Ini adalah sebuah pertanyaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaan itu untuk memilih. Kenapa mereka melontarkan pertanyaan tersebut dalam hal ini? Apakah karena kalau seandainya Nabi Musa nanti menang ketika dilemparnya duluan, maka itu mungkin mereka akan mengatakan karena Nabi Musa yang dahuluan. Makanya dengan alasan itu, yang menurut saya bahwasanya Nabi Musa alaihissalam menginginkan mereka melemparkan terlebih dahulu, setelah mereka tunjukkan nanti bagaimana sihir mereka tersebut, maka setelah itu Nabi Musa alaihissalam akan menunggu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa yang terjadi dalam hal itu? Tentunya dalam pertemuan yang akan datang kita akan mendapatkan hal tersebut. Yang paling penting di sini adalah apakah para penyihir Fir'aun tersebut melakukannya itu betul-betul karena tersinggung perkataan, karena tersinggungnya dia dengan apa yang disampaikan bisikan oleh Fir'aun, mengatakan kedudukan mereka mesti tergeser kalau seandainya Nabi Musa dan Harun alaihissalam memenangkan dalam pertempuran ini. Ingatlah bahwa kita dalam kehidupan juga ada mengatakan dalam pepatah Arab, yaumun lana wa yaumun alaina. Hari ini terus bergulir, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah akan putarkan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, terus sampai hari Senin yang akan datang juga setelah Ahad. Allah akan tunjukkan bahwasanya kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah di atas segalanya. Makanya dalam hal ini perlu kita lihat, yaitu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah pilihan siapa yang harus dahulu dan siapa yang duluan, tapi di sini adalah yang berlaku kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Haji Fajrul Haq LCMA. Ayat 65 dari surat Toha ini sebagaimana telah dijabarkan oleh Ustaz Fajrul Haq panjang lebar, itu sudah cukup. Dan saya hanya akan menambahkan sedikit berdasarkan dari tafsir inspirasi, bahwa hidup ini perlu dialog. Dialog untuk mencairkan suasana. Perlu basa-basi antar sesama. Perlu cengkrama. Walaupun Musa dan para penyihir berstatus bertarung, tapi basa-basi perlu. Dan kita menemukan saat ini apa yang disampaikan dalam Al-Quran diterapkan di dunia olahraga yang dikenal dengan fair play, bermain secara fair, bermain secara sportif, bermain secara arif dan bijaksana. Ada dialog, ada basa-basi, tidak langsung antam kromo. Ini kan benar secara fikih. Kenapa Bapak melarang kami untuk melakukan yang benar secara fikih? Walaupun benar secara fikih, Islam tetap mengedepankan etika. Kalau tuan rumah tidak mempersilahkan masuk, walaupun benar secara fikih, Anda sebagai seorang tamu harus dihormati, bukan berarti Anda memaksa diri untuk masuk. Ada fikih, ada moral dan etika. Dan etika itu penting. Basa-basi itu penting. Dialog itu penting. Bahkan terkadang fikih dapat ditolerir dengan dialog dan basa-basi tadi. Betapa banyak hukum fikih berjalan secara graduasi, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Itulah yang kita menemukan asbabun nuzul di dalam Al-Quran. Tidak harus tegang dalam menghadapi masalah. Muslim tidak harus merengut. Muslim tidak harus bermuka masam. Muslim tidak harus kusam. Kenapa? Karena saya puasa. Tidak. Puasa itu menyehatkan. Orang sehat itu segar. Bukan lesu, bukan loyo, bukan lunglai, bukan lemas. Muslim itu sehat. Sehat itu bersih. Bersih itu mandi. Bukan karena dia puasa, dia tidak boleh mandi. Muslim harus bersih, bukan berarti mulutnya harus bau. Pak Ustadz, puasa di bulan Ramadan itu mulutnya harus bau, karena baunya orang puasa itu bagaikan minyak kasturi. Wala khulufu fami shaim athyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang puasa itu wanginya bagaikan minyak kasturi. Itu di sisi Allah. Tetapi sebagai muslim, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjadi orang yang senyum, optimis, inspiratif, itu adalah keinginan Allah. Dan itulah yang disebutkan, yang dapat kita inspirasi, kita kutip inspirasinya di ayat 65 ini. Tidak harus tegang dalam menghadapi masalah. Islam tidak ingin Anda susah. Islam di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya. Itulah dia kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zainal Arifin, bahwasanya kita sangat memerlukan keseriusan kita di dalam ibadah. Maka tidak perlu kita harus mempunyai pilihan yang mutlak, sehingga dengan pilihan yang mutlak itu akan menjadikan niat kita berkurang untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tapi dengan konsep kesyukuran kepada Allah, itu akan membuat segalanya akan merasakan dan akan kita rindukan terhadap ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan selama ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.